Wajahnya cantik rupawan, senyumnya manis menawan, Siti Julaiha namanya. Dia gadis Malaysia, negeri tetangga. Bukanlah hanya wajahnya, juga bukanlah hanya wajahnya juga.